Saudaraku, ada mitra profesional audio rental, juga ada Pro Media Shooting. Bejiro, langsung saja aku minta tepuk tangannya mana buat Dasya Rusmala. Itu pagi Wah. Tepuk tangannya mana dulu dong?